Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Su'ila Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah pernah ditanya, "Hal wad'u ra'sil mayyit an yaminil imam masyru'un fi sholati 'alaih?" Apakah meletakkan atau memposisikan kepala jenazah di sebelah kanan imam disyariatkan ketika mensolatkannya? Al-jawab, jawaban beliau, la a'lamu bihadza sunnatan. Saya tidak mengetahui sunnah dalam hal ini. Saya tidak mengetahui hal ini sebagai sunnah. Walidzalika yanbaghi lil imam. Oleh karena itu sudah semestinya bagi seorang imam, alladhi yusalli 'alal janazah, imam yang mensalatkan jenazah, an yaj'ala ra'sal janazah an yasarihi ahyanan, untuk meletakkan kepala jenazah di sebelah kirinya kadang-kadang. Hatta yatabayyana linnas annahu laisa minal wajib, sehingga dapat jelas diketahui oleh kaum muslimin yang lain bahwasanya meletakkan kepala jenazah di sebelah kanan imam itu bukan yang wajib, kadang-kadang di sebelah kiri. An yakuna ra'su anil yamin, agar tidak difahami bahwa menjadi kewajiban meletakkan kepala jenazah di sebelah kanan. Li'anna an-nasa yadhunnuna annahu la budda an yakuna ra'sul janazah an yaminil imam. Karena sebagian kaum muslimin mereka menganggap bahwa meletakkan kepala jenazah di samping kanan imam adalah satu hal yang harus dilakukan. Wa hadza la asla lahu. Sementara perbuatan seperti ini tidak ada dasar, tidak ada dalilnya. Wallahu alam. Mafhum insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.